إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, lanjutkan kajian kitab syarah arba'in yang diberi judul oleh Ibn Rajab Jamiul Ulum wal Hikam, sampai pada ucapan beliau wa fi musnadil bazzar bi isnadin fihi jahalah. Di dalam Musnad Al-Bazzar, yang di dalam sanadnya ada seseorang yang tidak dikenal, majhul. Anabi Ubaidah ibn al-Jarrah qala qultu ya Rasulullah ayyu syuhada'i akram 'ala Allah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syuhada apa yang paling mulia di sisi Allah? Qala, Nabi menjawab, rajulun qama ila imamin jair, seorang yang berdiri menghadap penguasa yang jahat, fa amarahu bima'rufin, menyuruhnya kepada yang baik, wa nahahu an munkarin, dan melarangnya dari kemunkaran, faqatalahu, kemudian dibunuh dia. Ini dalam riwayat yang dhaif tentunya, karena ada seorang rawi yang majhul, hadisnya dhaif. Tetapi biasa sebagaimana kita sampaikan beberapa kali, bahwa ini dibawakan setelah membawakan yang sahih atau yang hasan. Kemudian sebagai pendukung dan penjelas makna yang terkandung di dalamnya, dibawakan semua alfaz walaupun dhaifah. Qala, dikatakan waqad ruwiya ma'nahu, ini yang dimaksud, dan telah diriwayatkan secara makna, min wujuhin akhar, dari sisi-sisi lain, tapi kulluha dhaif, kulluha fiha dha'fun, tapi semuanya memiliki kelemahan-kelemahan. Wa amma hadith la yanbagi lil mu'min an yudilla nafsahu, adapun hadith yang menyatakan tidak sepantasnya bagi seorang mu'min untuk menghinakan dirinya, فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُطِيقُ الْأَذَىٰ وَلَا يَصِيرُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَرَّضْ حِينَئِذٍ لِلْأَمْرِ. Adapun hadis yang menyatakan seorang mukmin tidak pantas untuk menghinakan dirinya, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa kalau dia tahu dia tidak mampu menerima atau menahan kejelekan-kejelekan, ya jangan. wala yasbir alaih, dan enggak bisa sabar, ya jangan. Fa innahu la yata'arrad hina idzin al-amr, maka jangan memasukkan dirinya pada perkara yang berat seperti itu. Toh siapa yang tidak mampu untuk masalah yang seperti ini, dimaklumi. Kadang Nabi menyatakan siapa yang tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Siapa yang tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. Berarti tidak harus engkau memaksakan diri. Mengapa? Dikhawatirkan akan justru ketika engkau tidak sabar, memalukan. Dan itu berarti menghinakan dirinya. Menjadi bahan tertawaan. Kemarin bicara tegas, baru ditangkap, bicaranya berbalik 180 derajat. Itu jadi bahan tertawaan. Wa hadha haqqun. Itu benar. Wa innamal kalamu fi man 'alima min nafsihi as-sabr. Maka yang disebut tadi, keutamaan seorang yang menasihati penguasa yang zalim, afdalul jihad, kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling tinggi adalah seorang yang menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang jahat, yang resikonya adalah mati. Yang demikian dikatakan afdalul jihad. Tetapi disebutkan di sini, jangan sampai karena engkau tidak mampu, tidak sabar, kemudian memaksakan diri, akhirnya justru memalukan dan menghinakan dirinya sendiri. Wa innamal kalam fi man 'alima min nafsihi as-sabr, maka ucapan tadi seafdal-afdal jihad bagi orang yang merasa dirinya mampu dan bisa sabar. Kadzalika qalahul a'immah, demikian pula diucapkan oleh para imam-imam seperti Sufyan wa Ahmad wal Fudail bin Iyad wa ghairuhum dan lain-lainnya. Wa qad ruwiya an Ahmad ma yadullu 'ala anna al-iktifa' bil inkari bil qalbi. Qala fi riwayat Abi Daud, diriwayatkan pula dari Imam Ahmad, apa yang menunjukkan bahwa dalam hal seperti itu cukup dengan hati saja. Kalau resikonya mati atau dibunuh, maka cukup dengan hati saja. Qala fi riwayat Abu Daud, disebutkan dalam riwayat Abu Daud, nahnu narju an ankara biqalbihi faqad salima wa in ankara biyadihi fa huwa afdal. Kata mereka, Abu Dawud dan lainnya, kami berharap kalau dia mengingkari dengan hatinya saja cukup. Jadi yang diharapkan atau merasa melihat orang seperti itu anak khawatir, maka kami melihat sebaiknya dengan hati aja. Tetapi kalau dianya ingin mengingkari dengan tangannya, fa huwa afdal, maka itu afdal, silakan. Wa hadha mahmulun ala annahu yakhaf kama sarraha bidzalik. Tentunya ucapan seperti ini dibawa kepada apa yang sudah sebutkan tadi, yaitu kalau orangnya dalam keadaan khauf, takut. Kama sarraha bidzalik, sebagaimana ditegaskan seperti itu dalam riwayat yang lain ghairu wahid, tidak hanya satu riwayat. Wa qad hakal qadi Abu Ya'la riwayataini. Al-Qadi Abu Ya'la membawakan dua riwayat dari Ahmad rahimahullah, ini Imam Ahmad, fi wujubi inkaril munkar ala man ya'lam annahu la yaqbalu minhu. Membawakan riwayat wajibnya mengingkari kemunkaran atas orang yang dia tahu tidak akan diterima. Baik, biasanya kalau kita melihat enggak bakal diterima, terus enggak mau mengingkari. Ternyata riwayat, dua riwayat dibawakan dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya wajib mengingkari kemunkaran atas orang yang kita tahu kalau dia enggak akan menerima. Tapi kewajiban itu urusannya dengan Allah SWT. Ya Allah, aku sudah mengingkari. Walaupun kita sudah menduga bahwa ucapan kita enggak akan diterima. Sebagaimana afdalul jihad tadi, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Dia tahu ini sultan jair, gak bakal diterima. Mungkin bisa jadi saya dibunuh, tapi tidak peduli. Yang penting saya sampaikan dulu. Kemudian terjadi, apa yang terjadi, dia dibunuh misalnya, maka itu dikatakan afdalus syuhada, sebaik-baik syahid. Qala, dikatakan, wa sahaha al-qawla biwujubih. Dan beliau mensahihkan, membenarkan pendapat yang menyatakan wajib. Wa huwa qawlu aktsaril ulama. Dan ini adalah ucapan kebanyakan para ulama. Wa qad qila li ba'dhi salaf fi hadha faqala yakunu laka ma'dzarah. Tetapi dikatakan pula oleh sebagian salaf dalam masalah ini, kalau diduga dia tidak bakal mendengar, enggak akan menerima, yakunu laka ma'dzarah, maka engkau memiliki udur. Ya, ini tidak mengapa, enggak disampaikan percuma, mereka enggak akan diterima katanya. Wa hadza kama akhbara Allah 'anil ladzina ankara 'ala al-mu'tadina fi as-sabti annahum qalu liman qala lahum. Yang demikian seperti apa yang Allah kabarkan tentang orang-orang yang mengingkari orang-orang yang melanggar hari Sabtu dari Bani Israel. Qala lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Nah, ditanya orang yang menasehati atau memperingatkan para pelanggar-pelanggar hari Sabtu, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum, ada apa kamu nasihati mereka? Padahal Allah akan membinasakan mereka, atau Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Dijawab, ma'diratan, sebagai udurku kepada Allah. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Ma'diratan ila rabbikum, wala'allahum yattaqun. Ini ma'diratan ila rabbikum, sebagai ma'dirah, sebagai udur kepada Allah SWT, bahwa aku bukan mereka. Mereka bukan golonganku. Dan aku sudah mengingkari mereka. Wala'allahum yattaqun. Dan barangkali mereka mau bertakwa. Kemungkinan itu tetap ada walaupun kecil. Waqad warada ma yastadillu bihi ala suqutil amr wan nahi. Dan sudah diriwayatkan gugurnya perintah dan larangan inda adamil qabuli wal intifa'. Gugurnya perintah dan larangan jika tidak ada penerimaan dan tidak ada manfaat. Ada riwayat-riwayat yang menunjukkan kalau tidak ada manfaatnya atau tidak diterima atau tidak bakal diterima, maka gugur perintah dan larangan. Sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Abi Tha'labah Al-Khushani, anahu qila lahu, bahwasanya dikatakan kepadanya, kaifa taqulu fi hadhihi al-ayah, bagaimana pendapat kalian tentang ayat ini, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, yang kalau diterjemahkan atas kalian untuk mementingkan diri kalian sendiri, tidak akan membuat madarat kalian orang-orang yang sesat jika kalian terbimbing dengan hidayah. Faqala, ketika dibacakan ayat ini atau ditanyakan kaifa taqul, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini, alaikum anfusakum, faqala, dia menjawab, ama wallahi laqad sa'altu anha Rasulullah, ketahuilah demi Allah, aku sudah pernah tanyakan kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi bersabda, balitamiru bil ma'ruf wantahu anil munkar hatta idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'assirah wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi falaika fa'alaika bi nafsik wada' anka amral awam. Dijawab ketika ditanya bagaimana tentang ayat ini, alaikum anfusakum, atas kalian untuk mementingkan diri kalian sendiri. Berarti tidak perlu ngurusi orang lain. Seakan-akan gitu kan maknanya. Jawab Nabi SAW, perintahkan kepada yang ma'ruf, cegahlah dari yang munkar. Hingga kalau sudah kamu lihat kebakhilan yang dituruti, atau hawa nafsu yang diikuti, atau dunia yang mempengaruhi, atau i'jabu kulli ra'in bi ra'yihi, atau kekaguman setiap orang dengan pendapatnya sendiri-sendiri, maka saat itu fa'alaika binafsik, atasmu untuk mementingkan dirimu sendiri. Da' anka amral awam, tinggalkanlah urusan orang banyak. Tinggalkanlah urusan orang banyak. Berarti ada waktunya. Kapan itu? Ketika nasihat tidak bermanfaat. Kapan nasihat tidak bermanfaat? Kalau kau melihat syuhan muta'an, kebakhilan yang diikuti, dan hawa yang diikuti, tadi yang ditaati, dan dunia yang menjadi ukuran buat mereka, atau i'jabu kulli dzi ra'in bi ra'yihi, atau kebanggaan masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri, dah ya, cukup, percuma kita dakwahi mereka. Dia sedang bangga-bangganya, Syiah itu adalah ilah akhirnya. Mau apa kita sampaikan kepada mereka? Ahlil hawa, mereka memiliki hawa nafsu dan memiliki pemahaman ra'yu yang mereka banggakan. I'jabu kulli dzi ra'in bi ra'yihi, kebanggaan setiap orang yang punya pendapat dengan pendapatnya sendiri. Itu ahlul ahwa paling pantas dengan sifat-sifat ini. Hawan muttaba, karena ahlul hawa, ya jelas mengikuti hawa nafsu. Wa dunyan mu'astirah, mereka lebih mementingkan dunianya. Dan bangga dengan pendapatnya sendiri. Mau apa? Kamu datang ke rumahnya, assalamualaikum, sampaikan nasihat. Gak diterima. Ima gak terima dengan kasar, wa ima gak diterima dengan sopan, wa ima tidak diterima dengan basa-basi. Iya. Terus pergi. Kalau kamu pergi, tidak diterima sama sekali. Dinasihat lagi, iya. Ini barakallahu fikum. Karena sudah tahu orang ini sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Maka jangan tertipu dengan senyumnya dan kalimat, iya, terima kasih. Jangan tertipu dengan itu. Kalau tetap tidak diterima nasihatnya, barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Wa fi sunan Abi Daud dari Abdullah ibn Amr qala bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idzakara al-fitnah, tiba-tiba beliau menyebutkan tentang fitnah. Faqala idza ra'aytumun nas marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabaka baina asabi'ihi fa qumtu ilayhi fa qultu kayfa af'alu 'inda dhalik, maka aku pun bangun kepadanya dan berkata, apa yang aku lakukan kalau terjadi yang seperti itu? Ja'alanillahu fidaka, Allah jadikan aku sebagai jaminan untukmu. Qala ilzam baitak wa amlik alayka lisanak wa khudh bima ta'rif wa da' ma tunkir wa alayka bi amri khassah khassati nafsik wa da' anka amrul 'ammah. Ini juga hadis mirip dengan yang tadi disebutkan dalam sunan Abu Dawud dari Abdullah ibn Amr qala, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi menyebutkan tentang fitnah. Kemudian Nabi berkata, jika kalian melihat manusia sudah tidak memperhatikan janji-janjinya dan sudah enteng bagi mereka amanah, yakni menyia-nyiakan amanah, wa kanu hakadha, dan mereka sudah seperti ini, sambil Rasulullah SAW menyilang-nyilangkan jari-jemarinya, hakadha, kalau mereka sudah begini, qala, aku bangun mendekat kepada beliau dan aku berkata, apa yang aku lakukan kalau aku mengalami yang seperti itu? Jalanillahu fidaka, semoga Allah jadikan aku sebagai jaminanmu. Ala ilzam baitak, kata Nabi, kalau keadaannya seperti itu, tetaplah kamu di rumahmu. Jangan keluar rumah. Wamlik alaika lisanak, jaga lidahmu, tahan lidahmu, jangan ngomong apa-apa, jangan ngomong apa-apa. Kamu ngomong begini salah, ngomong begitu salah. Diam. Wa khudh ma ta'rif, ambillah apa yang kamu tahu. Dan tinggalkan apa yang kamu ingkari. Jadi tidak perlu ngomong, enggak perlu mengingatkan apalagi dengan tangannya. Tinggalkan kalau itu munkar, tinggal. Udah, tinggalkan yang munkar, kemudian ambil yang baik. Wa 'alaika bi amri khassati nafsik, dan atasmu untuk memperhatikan orang-orang khususmu saja. Yakni keluarganya, istri dan anaknya. Wa da'anka amral 'ammah, dan tinggalkanlah urusan orang umum. Dan urusan orang lain tinggalkan. Ini masa-masa fitnah. Dan seringkali di dalam hadis-hadis tentang fitnah adalah fitnah yang berdarah. Bagaimana pendapatmu ketika padang batu ini banjir darah, kata Nabi. Apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Talzam baitak, sama seperti ini. Tetaplah di rumahmu. Jangan komentar. Pentingkan keluargamu ila akhir. Ini barakallahu fikum keadaan-keadaan di zaman fitnah yang dahsyat. Wa kadzalika ruya an ta'ifatin min as-sahabah. Demikian pula diriwayatkan dari beberapa sahabat. Dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Itu ayat yang tadi kita baca. Atas kalian untuk mementingkan diri kalian sendiri, enggak merugikan kalian siapa-siapa yang sesat kalau kalian terbimbing hidayah. Mereka para sahabat berbicara tentang ayat ini. Qalu, mereka berkata, lam ya'ti ta'wiluha ba'd, innama ta'wiluha fi akhir zaman. Sebagian para sahabat malah berkata bahwa belum datang tafsirnya sekarang, akan datang tafsirnya nanti di akhir zaman. Apakah kita sudah di akhir zaman? Allahu'alam. Mungkin di tengah-tengahnya. Atau sudah di akhir? Hah? Menjelang. Menjelang akhir zaman. Yang jelas, fitnah-fitnah yang seperti tadi sudah mulai bermunculan di mana-mana. Sampai satu negara bisa hancur-cur-cur. Ya, karena fitnah. Tertumpah darah, terbunuh perempuan dan anak-anak, apalagi laki-laki. Terbantai kaum muslimin dari dua belah pihak ila akhirnya. Wa'ad ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qal, idha ikhtalafatil qulub wal ahwa wa ulbistum syi'an. Kalau saya salah baca, tegur. Saya enggak pakai kacamata. Salah harokat paling tidak. Ya ulbistum syi'an. Wa dhaqa ba'dukum ba'sa ba'd. Faya'murul insanu hinadi'in nafsahu hina idin ta'wil hadihil ayah. Kata Ibn Mas'ud bahwa tafsir ayat tadi adalah, jika telah berselisih hati-hati dan hawa nafsu, sudah tercampur, wa ulbistum syi'an, dan kalian sudah ditimpa perpecahan, beraliran-aliran, wa dhaqa ba'dukum ba'sa ba'd, dan kalian saling memakan atau saling menimpakan kejelekan satu sama lain. Yani sudah saling membunuh, saling menyerang, saling berperang. Maka saat itu, ya'murul insan hina idzin nafsahu. Maka masing-masing manusia suruh dirinya sendiri, perintahkan dirinya sendiri. Kata Ibn Mas'ud, hina idzin ta'wilu hadhil ayah. Maka saat itulah tafsir ayat ini. Ya, tafsir ayat tadi ya kondisi itu, kata beliau. Wa 'an ibni Umar qala hadhihi al-ayah li aqwamin yaji'una min ba'dina. Kata Ibn Umar bahwa ayat ini adalah tentang kaum-kaum yang akan datang nanti setelah kita. Emang di zaman sahabat, masya Allah, enggak ada fitnah yang seperti itu. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Uthman, mulai ada pertumpahan darah dengan terbunuhnya Utsman. Di zaman Ali ada pertumpahan darah sesama muslimin, tetapi alhamdulillah khilafah masih tegak, dan yang memegang khilafah adalah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, dan sahabat masih tersisa. Sehingga jelas mana yang benar, mana yang salah. Sehingga fitnahnya tidak terlalu besar. Karena mudah dilihat, ini yang benar, ini yang salah. Khawarij yang memberontak, yang menyerang, yang membunuh, yang merampas, yang merampok. Ali bin Abi Thalib dan para sahabat, dengan kaum muslimin yang bersamanya, mereka lah yang menumpas khawarij. Tetapi setelah itu, mulai kekacauan terjadi, dan fitnah semakin dahsyat, karena kebenaran mulai tersamar. Ini kayaknya benar, yang itu kayaknya benar. Yang ini bicara hak, yang dibicara hak. Tapi perang. Bertikai. Ini barakallahu fiikum. Dikatakan oleh Ibnu Umar, nanti itu pada kaum-kaum setelah kita nanti. In qalu lima yuqbal minhum. In qalu lam yuqbal minhum. Qala wa qala Jubair ibn Nufair an jama'ah an as-sahabah. Iya, min as-sahabah. Qalu idza ra'aita shuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alayka bi nafsik. La yadurruka man dhalla idza hadaita. Ini kaum-kaum setelah kami, kalau mereka bicara, ucapannya tidak diterima. Nah, ini yang sedang berkait dengan pembahasan kita tadi. Kalau ucapannya diduga tidak akan diterima, ya sudah, tidak perlu. Kalau bicara, tidak akan diterima. Ya sudah. Alaika bi khassati nafsi. Atasmu untuk mementingkan dirimu sendiri. Kalau ada kemungkaran, tinggal kejelekan, kamu jauhi, selesai. Pentingkan dirimu dan orang-orang khususmu. Berkata Jubair ibn Nufair dari jamaah minas sahabah, dari jamaah para sahabat, mereka berkata, kalau engkau melihat syuhan muta'an, kebakhilan yang dituruti, dan hawa nafsu yang diikuti, dan kebanggaan masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri, fa'alaika binafsik, maka atas kamu untuk mementingkan dirimu sendiri. La yadurruka, enggak akan membuat madarat bagimu. Mandalla, siapa yang sesat, idah tadaita, kalau engkau mengikuti hidayah, engkau tidak dirugikan oleh mereka-mereka yang sesat. Wa an Makhul qala lam ya'ti ta'wiluha ba'du. Kata Makhul, dia berkata, belum datang situasi yang seperti itu. Idhhab al-wa'id wa ankar al-mu'ad maw'ud fa'alayka hina idzin bi nafsik la yadurruka man dhalla idh tadaita. Sekarang belum terjadi, kata beliau. Idza habal wa'id, kalau orang yang menasehati takut, tidak berani menasehati. Wa ankara al maw'ud, dan yang dinasehati justru mengingkari, yang tidak terima bahkan mengingkari, maka saat itu engkau mementingkan dirimu sendiri, enggak akan merugikan kamu orang yang sesat kalau kamu tetap di atas hidayah. Wa anil Hasan annahu kana idza tala hadhihi al-ayah qala ya laha min thiqatin ma awtaquha wa min sa'atin ma awsa'uha. Dari Al-Hasan bahwa beliau pernah membaca ayat ini. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ketika membaca ayat ini, Al-Hasan berkata rahimahullah, ya laha min thiqatin ma awtaquha wa min sa'atin ma awsa'uha. Duhai, betapa thiqahnya ayat ini dan betapa luasnya keluasan ini. Yani betapa jelasnya dan pastinya dan kokohnya, dan betapa luasnya. Luas dalam artian luas. Kalau tidak mampu dengan tangannya, ya dengan lisannya. Kalau dengan lisannya pun tidak mampu atau tidak bermanfaat, cukup dengan hatinya saja. Mas awsa'uha. Betapa luasnya agama ini. Betapa luasnya agama ini. Artinya barakallahu fikum, ini udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau sudah memperkirakan nasihatmu enggak akan diterima, justru malah diingkari atau tidak didengar oleh mereka, maka alaikum anfusakum. Apakah tidak mengingkari? Mengingkari. Tapi dengan yang paling ringannya, yaitu dengan hati. Tidak suka, membenci, bahkan meninggalkan. Sehingga di zaman fitnah, jangan ikut sana, jangan ikut sini, tetap di rumahmu dan diam, jangan komentar. Mulutnya diam, jarinya juga diam. Nah, jangan sampai mulutnya diam, jarinya aktif di medsos, tiba-tiba dikepung rumahnya oleh mereka. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, di zaman fitnah dianjurkan untuk tetap di rumahmu dan diam, pentingkan dirimu sendiri dan keluargamu. Wa hadha kulluhu qad yuhmal ala anna man 'ajiza 'anil amr bil ma'ruf aw khafa ad-darar saqata 'anhu. Semua riwayat-riwayat tadi, hadha kulluhu qad yuhmal, bisa dibawa kepada makna bahwa man ajiza, siapa yang tidak mampu, adil amri bil ma'ruf, siapa yang tidak mampu untuk menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, au khafa ad-darar, atau khawatir tertimpa madarat, saqata anhu, maka gugur. Kalau tidak mampu atau khawatir tertimpa madarat, maka kewajiban itu gugur. Wa kalamu ibn Umar yadullu ala anna man alima annahu la yuqbal minhu lam yajib alaih. Bahkan ucapan Ibn Umar yang tadi sudah kita baca menunjukkan bahwa siapa yang tahu bahwa ucapannya enggak akan diterima, lam yajib alaih, maka tidak diwajibkan atasnya. Kama hukiya riwayat an Ahmad wa kadza qala al-Auza'i, sebagaimana dihikayatkan riwayat dari Imam Ahmad, demikian pula ucapan al-Auza'i, mur man tara an yuqbal minka, perintahkan kepada orang yang kamu duga akan menerima. Mur man tara, perintahkan siapa yang kamu lihat bahwa dia akan menerima. Maka ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan murid-muridnya melewati pasukan Tartar yang sedang mabuk-mabukan dengan kemunkaran-kemunkaran padanya, muridnya tegas mendatanginya dan mengingatkannya. Belum sampai tempatnya sudah ditarik oleh Syekhul Islam. Mau apa kamu? Ini kemunkaran, aku akan ingkar memunkar. Kalau dia berhenti dari mabuk-mabukannya, dia akan membunuh. Maka lebih ringan mabuknya dia daripada dia tidak mabuk. Ini pasukan Tartar bengis membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Ketika mereka sedang mabuk-mabukan, maka itu ringan bagi mereka. Artinya, sibuk dengan khomernya, sibuk dengan sakralnya, mereka tidak membunuh. Ini barakallahu fikum, kadang-kadang gugur kewajiban karena satu hal. Apa itu? Satu, ketidakmampuan. Kedua, khawatir madarat. Kalau kamu ingatkan dia, kamu akan dibunuh. Membunuhnya dia sama mabuknya dia, lebih ringan mabuknya mereka, maka dibiarkan. Itu pasukan Tartar. Kalau anak sendiri gak begitu. Masa bapaknya takut dibunuh sama anaknya? Nah, seret ke rumahnya. Barakallahu fikum. Terjadi yang seperti itu. La haula wa la quwata illa billah. Bapaknya salafi, anaknya narkoba. Alhamdulillah bukan di Cirebon. Ya tetap aja innalillah, bukan alhamdulillah. Musibah. Itu sudah diupayakan segala macam. Tetapi sayangnya bapaknya menyatakan, saya khawatir begini anak saya nanti, begini anak saya nanti durhaka. Maksudnya durhaka? Saya gak paham mana bilang. Panggil polisi, tangkap dia. Kamu yang nyuruhnya, kamu yang bayarnya. Tertangkap, rehabilitasi dengan paksa. karena itu adalah anaknya, bukan orang lain, bukan pasukan Tartar. Kalau pasukan Tartar kamu ingatkan, imma kamu dibunuh, wa imma setelah mereka tidak mabuk malah membunuh kaum muslimin. Kembali kepada kitab. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam fil ladhi yunkar biqalbihi aw yunkir biqalbihi. Wa dhalika adhaful iman. Itu pembahasan baru. Berarti pembahasan tadi semuanya menunjukkan apa yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita bahas. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dhalika adhaful iman. Berarti perintahnya pertama kali adalah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu baru dengan lisannya saja cukup. Kalau tidak mampu juga baru dengan hatinya. Tetapi keadaan-keadaan tertentu mengharuskan kita mengingkari dengan lisannya, bukan dengan tangannya. Ketika kepada yang lebih tinggi di atasnya. Nah, kalau dengan lisannya pun ternyata dikhawatirkan akan membuat mudarat atau tidak akan diterima, hitungan kita, dugaan kuat tidak akan diterima, maka itu pun menjadi tidak harus menyampaikan dengan lisannya. Cukup alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira.